Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin ibadallah, sidang salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada malam hari ini, untuk mengisi kekosongan, kita lanjutkan dari pembahasan dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad wa Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad, hasil buah karyah dari Syekh Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan habibullah. Masih kita menjelaskan tanda-tanda besar di antara tanda-tanda hari kiamat, yaitu tanda yang ketiga, nuzul Isa bin Maryam alaihi salam, turunnya Nabi Isa alaihi salam ibnu Maryam. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang mauqif ahli sunnah wal jamaah secara khusus dan mauqif kaum muslimin secara umum mengenai tentang Nabi Isa alaihi salam, bahwasanya kita kaum muslimin terkhusus ahlu sunnah adalah kelompok yang pertengahan dalam menanggapi tentang Nabi Isa alaihi salam. Kita diantara kelompok yang hulu, yang berlebih-lebihan dari kalangan Nasara yang menjadikan Nabi Isa alaihi salam itu menjadi ilah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita di antara kelompok yang merendahkan Nabi Isa alaihi salam, dari kelompok al-Yahud yang mereka menganggap bahwasanya Nabi Isa alaihi salam adalah anak seorang penzina. Na'udzubillah. Adapun mauqif kita ahlu sunnah secara khusus dan kaum muslimin secara umum tentang Nabi Isa alaihi salam, sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahwasanya Nabi Isa alaihi salam adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia, yang oleh sebab itu tidak layak diberikan salah satu jenis ibadah kepada Nabi Isa alaihi salam. Begitu juga kita menganggap Nabi Isa alaihi salam adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita wajib memuliakan Nabi Isa alaihi salam sebagaimana kita diwajibkan memuliakan nabi-nabi yang lainnya selain Nabi Isa alaihi salam. Kita masuki apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan Al-Fauzan habibullah tentang keterangan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Beliau mengatakan dalam kitab ini, amma nuzulu Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam kama dalla alaihi al-Qur'anu faqad akhbara bihi as-sadiqul masduqu alladhi la yantiku 'anil hawa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman nanti, ini sebagaimana telah ditunjukkan, yang telah dikhabarkan melalui Al-Qur'anul Karim, dan juga telah ditunjukkan oleh khabar dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana beliau adalah as-shadiqul masduq, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang as-shadiq al-masduq, seorang yang jujur dan dibenarkan kejujurannya. Tidak banyak orang yang bisa memiliki gelar as-shadiqu al-masduq. Banyak orang mengaku jujur, mengaku dia thiqah, mengaku dia terpercaya, akan tetapi belum tentu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dia itu jujur, dia itu benar-benar terpuji atau direkomendasi kejujurannya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah dibuktikan, telah direkomendasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya beliau adalah as-shadiqul masduq, beliau jujur dan dibenarkan kejujurannya, di mana beliau tidaklah berbicara dari hawa nafsunya. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takala beliau berbicara itu pada hakikatnya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pada ayat yang ma'ruf dalam surat An-Najm Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ma yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari hawa nafsunya. Akan tetapi pada hakikatnya itu adalah na'am wahyu yang diwahyukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawatara an-naklu anhu bidzalik, dan telah mutawatir dalil-dalil tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam. Jadi tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam ini tidak perlu kita ragukan kebenarannya, karena hadis-hadis yang berbicara tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam derajatnya adalah derajat mutawatir, sangat banyak jalannya. Wa ajma'a alaihi ulama'ul ummah salafan wa khalafan, dan para ulama baik dari generasi terdahulu maupun generasi yang belakangan, mereka telah bersepakat tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam. Jadi tidak ada khilaf di kalangan para ulama ahlu sunnah, baik dari kalangan atau generasi terdahulu dari ulama ahlu sunnah maupun juga na'am dari ulama yang belakangan, khalaf, mereka bersepakat, mereka mengimani, mereka meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihi salam akan turun di akhir zaman. Wa tabaruhu mimma yajibu i'tiqaduhu wal imanu bihi, dan para ulama ahlu sunnah mereka menjadikan tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam adalah sebagai sebuah keyakinan dan sesuatu yang harus diimani. Jadi ini adalah prinsip ahlu sunnah, prinsip ahlu sunnah wal jamaah bahwasannya meyakini, mengimani bahwasannya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman nanti sebelum ditegakkannya hari kiamat, beliau akan turun dari langit atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Qala as-Safarini rahimahullah, berkata al-Imam as-Safarini rahimahullah, wa nuzuluhu ya'ni Isa alaihi salatu wassalam thabitun bil kitabi wa sunnati wa ijma'il ummah. Kata beliau rahimahullah, dan tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam itu telah sabit, telah benar. Naam, ini berdasarkan Al-Quran, begitu juga berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ijma' para ulama. Amal kitabu, adapun dalil dari Al-Quran yang mengkhabarkan tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam diantaranya adalah faqaluhu ta'ala, maka firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 159, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih, dan sesungguhnya segolongan dari ahlul kitab. Naam, tidaklah mereka melainkan betul-betul beriman dengan Nabi Isa alaihi salam sebelum matinya. Ai kata beliau, la yu'minanna bi Isa qabla mauti Isa, yaitu ahlul kitab mereka benar-benar beriman tentang Nabi Isa alaihi salam bahwasanya Nabi Isa alaihi salam itu belum meninggal. Ini sebagian ahlul kitab. Wa dzalika 'inda nuzulihi minas sama'i akhiruz zaman, dan turunnya Nabi Isa alaihi salam sebelum diwafatkan itu terjadi di akhir zaman. Hatta takuna al-millatu wahidatan, millatu Ibrahim hanifa muslima. Nah, sehingga pada akhir zaman nanti agama itu menjadi agama yang satu, yaitu agamanya Ibrahim yang lurus, di mana Nabi di mana ajaran Nabi Ibrahim ini adalah ajaran tauhid. Dan kita diperintahkan, na'am, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan untuk mengikuti jejaknya atau millahnya Ibrahim. Bahwasanya millahnya Ibrahim adalah millah tauhid. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah, na'am, millah Ibrahim, agamanya Ibrahim hanifa, di mana agama Nabi Ibrahim adalah agama tauhid yang mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masing-masing Nabi, masing-masing Rasul, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya na'am mereka adalah na'am diibaratkan seperti memiliki ibu-ibu yang berbeda, akan tetapi ayah mereka satu. Ummahatuhum syatta, ibu-ibu mereka berbeda, akan tetapi ayah mereka satu. Maksudnya adalah syariat mereka berbeda. Syariat kita dengan syariat terdahulu berbeda, akan tetapi inti dakwah mereka adalah satu, yaitu mengajak manusia agar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syariatnya berbeda-beda, tapi tujuan ibadah tersebut hanya untuk dipersembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Jadi walaupun berbeda-beda syariatnya, tetapi tujuan dakwah mereka adalah sama. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajatanibu ta'gud. Dan sungguh-sungguh kami telah mengutus pada setiap umat. Umat di sini adalah na'am sekelompok manusia. Karena disebutkan na'am oleh ahli tafsir bahwasanya umat ya terkadang bermakna waktu, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wadzakara ba'da ummah. Dia ingat setelah ummah, ini setelah beberapa saat. Terkadang juga umat itu adalah na'am kudwah. Na'am terkadang maknanya adalah kudwah, panutan. Terkadang juga adalah sekelompok manusia. Adapun ayat tadi yang dimaksud dengan umat adalah sekelompok manusia. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu akan mengutus seorang rasul pada setiap umat, setiap manusia. Apa misi dakwah mereka? Misi dakwah mereka adalah satu, tidak berbeda. Walaupun syariat mereka berbeda-beda, diibaratkan ibu yang berbeda, tetapi na'am tujuan dakwah mereka adalah satu, yakni mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma sunnatu, dan adapun dalil dari sunnah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam, fa fi sahihain, di dalam as-sahihain, yakni sahih al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Wa ghairihima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan yang lain dari keduanya, na'am, dari sahabatnya mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, walladhi nafsi biyadih la yushikanna ayanzila fikum ibnu Maryam hakaman muqsita fayaksirus salib wa yaqtulal hinzir wa yad'al jizya. Kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, demi jiwaku, di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, hampir-hampir Nabi Isa itu akan turun di tengah-tengah kalian. Maka dari hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu akan turun dari langit. Apa hikmah atau misi beliau sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya? Naam, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mewafatkan Nabi Isa alaihissalam seperti nabi-nabi yang lain, akan tetapi beliau ditidurkan kemudian diangkat ke langit, kemudian di akhir zaman diturunkan ke bumi? Ini punya hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Nah, di antaranya adalah hakaman muqsita. Beliau nanti akan menjadi seorang hakim yang adil. Fayaksirus salib. Kemudian, na'am, tugas beliau berikutnya adalah na'am, beliau akan menghancurkan salib yang sekarang ini dianggap oleh kaum Nasara itu adalah perwujudan atau jelmaan dari Nabi Isa alaihissalam, padahal itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Wa yaqtul al-khinzir. Beliau juga akan membunuh babi. Nah, di mana babi ini sekarang ini dihalalkan oleh An-Nasara atau secara umum. Nah, selain daripada kaum muslimin. Pada akhir zaman nanti Nabi Isa alaihissalam di antara misi beliau adalah na'am, menghanguskan atau membunuh babi-babi. Wa yad'a al-jizyah. Beliau juga meletakkan jizyah kepada orang-orang yang tidak mau beriman. Al-hadis. Kemudian hadis yang berikutnya yang menunjukkan tentang bahwasanya Nabi Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman, wa fi muslimin anhu, dan dalam riwayat Imam Muslim tentang Nabi Isa alaihissalam, wallahi la yanzilanna ibnu maryama hakaman adilan falyaksiranna salib. Demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar Nabi Isa alaihissalam itu akan turun dari langit. Maka dari hadis ini juga na'am memberikan faedah kepada kita bahwasannya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman nanti akan turun dari langit. Hakaman adilan, dia akan menjadi seorang hakim yang adil. Dalam riwayat tadi adalah hakaman muqsita, maknanya sama. Kemudian misi berikutnya sama seperti hadis sebelumnya, semakna fal yaksiranna saliba, benar-benar dia akan menghancurkan salib. Binahwihi, dan yang semisalnya. Wa akhraja Muslimun an Jabirin ibni Abdullah radhiyallahu anhuma, dan juga hadis yang lain yang semakna dengan ini mengkhabarkan tentang bahwasanya Nabi Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi dhahirina ila yaumil qiyamah. Kata Nabiuna sallallahu alaihi wasallam, terus menerus akan ada sekelompok dari umatku yuqatiluna 'alal haqq, yang mereka akan berjihad, akan berperang di atas kebenaran. Firqah yang dimaksudkan, kelompok ini dimaksudkan adalah At-Ta'ifatu Al-Mansurah, kelompok yang selamat, atau disebut dengan Ahlu Sunnah Wal Jamaah, atau nama yang lain, nama-namanya berbeda, tapi pada hakikatnya adalah sama, Ahlu Sunnah, Ahlul Athar, Ahlul Hadis, Naam Ta'ifatul Al-Mansurah, Naam, dan yang lainnya, dari nama-nama Ahlu Sunnah. Zahirin, yang mereka menampakkan kebenaran, ila yaumil qiyamah, sampai na'am datangnya hari kiamat. Kemudian kata beliau, fayanzilu Isa ibn Maryam, kemudian maka akan turun Nabi Isa ibn Maryam. Maka dari hadis ini juga sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu akan turun dari langit. Fayakulu amiruhum ta'ala salli lana, kemudian pemimpin mereka, pemimpin yang dimaksudkan di sini adalah Al-Imam Mahdi. Jadi pada saat Nabi Isa alaihissalam nanti turun di akhir zaman, itu telah ada Imam Mahdi, telah memimpin kaum muslimin. Jadi tak kala na'am Nabi Isa alaihissalam ini berada di tengah-tengah Imam Mahdi dan kaum muslimin, Imam Mahdi memanggil na'am Isa ibnu Maryam, ta'ala salli lana, na'am kemarilah, salatlah bersama kami. Maksud beliau adalah imamilah kami, ya, jadilah imam bagi kami. Akan tetapi Nabi Isa alaihissalam mengatakan fayakullah, beliau tidak mau mengimami Nabi Isa alaihissalam, tidak mau mengimami Imam Mahdi dan kaum muslimin. Tetapi malah dia mengatakan, na'am inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatullah hadhil ummah. Sesungguhnya sebagian kalian atau sebagian yang lain itu ada pemimpin. Takrimatullah hadhil ummah. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan umat ini. Jadi beliau menolaknya dan menyuruh Imam Mahdi untuk menjadi imam. Nah, dari sini juga nanti kita akan disebutkan atau kita bacakan apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan Habibullah, bahwasanya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman nanti ketika beliau turun dari langit, na'am, beliau tidak membawa syariat beliau. Beliau tidak membawa syariat Nabi Isa alaihi salam, tetapi beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian firqah, sebagian kelompok, mereka mengingkari, na'am, tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ini berdasarkan akal-akal mereka. Mereka mengatakan, na'am, bahwasannya mustahil Nabi Isa alaihi salam akan turun dari langit. Karena setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ada lagi nabi setelahnya. Nah, bahkan mereka membawakan ayat, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu adalah bapak dari salah seorang dari kalian, akan tetapi dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa khataman nabiyyin, dan beliau adalah penutup para nabi. Jadi mereka beralasan setelah Nabi Muhammad SAW tidak akan ada lagi nabi. Naam. Oleh sebab itu, untuk apa Nabi Isa AS ya turun dari langit? Dengan akal-akal mereka, naam, tidak nah berdalil, berhujjah, bersandar dengan Al-Quran. Begitu juga hadis-hadis Nabi SAW, mereka menolak, naam, tentang khabar-khabar bahwasanya Nabi Isa AS itu akan turun dari langit. Maka ini diantara bantahan atau hadis yang menjadi bantahan untuk mereka, bahwasanya Nabi Isa alaihi salam nanti turun dari langit, na'am, dia tidak akan mengajarkan syariat beliau sebelum beliau diangkat ke langit. Akan tetapi malah beliau, na'am, mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam hadis yang lain, tidak hanya Nabi Isa alaihi salam, kalau seandainya ada nabi yang lain yang belum mati, ya, yang belum meninggal, na'am, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia hidup di tengah-tengah atau di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi tersebut atau dia hidup di zaman ini, maka dia tidak boleh melakukan atau menjalankan syariat, na'am, nabi itu sendiri, tapi dia harus mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah sabit dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i." Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya saudaraku Musa alaihi salam, salah seorang nabi dari nabi Allah Subhanahu wa taala, salah seorang dari utusan Allah Subhanahu wa taala itu masih hidup, ya, berada di tengah-tengah kalian, ma wasi'ahu illa tiba'i, maka tidak ada keleluasaan baginya kecuali dia harus mengikutiku. Harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak hanya Nabi Isa AS. Kalau seandainya ada nabi yang lain masih hidup misalnya, maka dia tidak boleh, na'am, untuk menjalankan syariat nabi itu sendiri. Dia harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu juga Nabi Isa AS. Maka tidak benar, na'am, hujah mereka menolak tentang turunnya Nabi Isa AS. Na'am, bahwasannya, na'am, setelah Nabi Muhammad SAW, tidak akan ada lagi nabi, ya, tidak akan turun Nabi Isa alaihi salam. Kemudian wa amal ijma', adapun ijma' para ulama, faqad ajma'atil ummatu ala nuzulihi, maka sungguh umat ini kaum muslimin, na'am, telah bersepakat tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam. Jadi ijma' para ulama, tidak ada khilaf. Kalau misalnya ada yang khilaf, misalnya ada khilaf, maka bisa dipastikan dia bukan ulama ahlu sunnah. Ya, kalau dia meragukan khabar-khabar dari Al-Quran dan sunnah, nampakkan hadis-hadis yang datang telah kita sebutkan, hadis mutawatir. Tidak ada ulama yang menyelisihinya, yang meragukannya tentang turunnya Nabi Isa AS. Kalau ada misalnya zaman sekarang ini, dia mengaku ulama, ya bahkan ditokohkan oleh kaum muslimin misalnya atau sebagian kaum muslimin, dia mengingkari tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam, maka bisa kita pastikan dia bukan ulama ahlu sunnah. Dia bukan ulama ahlu sunnah, karena ulama ahlu sunnah mereka naam tidak ada yang naam meragukan ya atau menafikan tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Walam yukhalif fihi ahadun min ahli syariati, dan tidak ada satupun, kata Syekh Fauzan Habibullah, naam dari satu orang pun dari ulama ahlu sunnah, naam dari syariat ini, dari yang menjalankan syariat ini, yang mengingkarinya. Wa inna ma ankara dzalikal falasifatu wal malahidatu mimman la yu'taddu bi khilafihi. Hanya saja yang menyelisihi, yang tidak mempercayai tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam, itu bersumber dari al-falasifah. Naam, para filosof, ahli filsafat yang mereka beribadah, naam, berpatokan atau berhujjah atau berdasarkan dengan akal-akal mereka. Ini ahlu al-filsafat, filsafat. Dan padahal filsafat ini bukanlah dari Islam. Ini berasal dari naam orang-orang kafir dari negeri Yunani sana. Naam seperti Aristoteles dan yang semisalnya, yang naam mengembangkan ya thariqah filsafat ini, kemudian diambil ya oleh orang-orang sufi. Ya diambil oleh orang-orang sufi, dimasukkan ke dalam naam Islam. Wal malahidah, dan juga wal malahidah, yaitu kaum ateis, kaum yang tidak mempercayai Tuhan. Naam. Dan telah dibahas oleh para ulama, sebenarnya ya tidak ada orang yang tidak mempercayai Tuhan. Ya, tidak ada orang yang tidak mempercayai Tuhan. Hatta Fir'aun sendiri, ya, hatta Fir'aun sendiri yang mengaku Tuhan. Naam, itu saja. Naam, di dalam hatinya Allah sebutkan dia mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun pihak-pihak yang tidak mengakui adanya Tuhan, itu hanya zahir saja. Hanya zahir saja. Adapun hati-hati mereka itu mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan tentang Fir'aun yang mengaku Tuhan. Naam, wajahadu fiha wastaikonatha anfusuhum zulman wa'uluha. Fir'aun dan pengikutnya, orang-orang yang bersama Fir'aun pada saat itu, mereka mengingkari tentang rububi Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa kata Allah? Allah bongkar isi hati Fir'aun dan orang-orang yang mengikuti Fir'aun pada saat itu. Wastaikonatha anfusuhum zulman wa'uluha. Akan tetapi hati-hati mereka mengakui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak mengakui adanya Rabb zulman wa uluwa. Mereka itu zalim dan merasa tinggi, merasa sombong. Jadi pada hakikatnya telah disebutkan, telah dibahas oleh para ulama, naam, pada hakikatnya tidak ada orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Hanya saja karena kesombongan, karena ketinggian yang ada pada hati mereka, mereka mengingkari adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yu'taddu bi khilafihi, di mana ahlu filsafat ini dan kaum ateis ini, naam, tidaklah naam dianggap ya perselisihan mereka. Jadi kalau kita mendapatkan atau membaca ya, atau ada orang-orang yang ingin meragu-ragukan tentang akidah kita ya, tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam, ada ulama dari liberal misalnya, atau ahli filsafat, atau ateis komunis, maka tidak perlu kita dengar. Ya, kita tidak perlu kita dengar, karena mereka tidak berlandaskan, tidak berhujjah dengan dalil. Wa qadin naqada ijma'ul ummah ala an yanzila wa yahkuma bihadhihi syari'atil muhammadiyah. Dan ijma' para ulama juga, mereka menyebutkan bahwasanya turunnya Nabi Isa alaihi salam nanti di hari kiamat, atau di sebelum ditegakkannya hari kiamat di akhir zaman, naam, beliau akan berhukum dengan syariat Muhammad sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tadi. wala yanzilu bi syari'atin mustaqillatin inda nuzulihi minas sama. Dan Nabi Isa alaihi salam, na'am, ketika turun beliau tidaklah membawa syariat sendiri. Ya, sebagaimana kita ketahui, na'am, Nabi Isa alaihi salam, ya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki syariat sendiri. Jadi ketika nanti beliau turun di akhir zaman, sebelum ditegakkannya hari kiamat, beliau tidak mempraktikkan, tidak menjalankan syariat beliau. Akan tetapi beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanat an-nubuwwatu qa'imatan bihi. Meskipun sifat kenabian masih ada pada beliau. Ya, beliau masih ada, masih disifatin nabi, tetapi syariat beliau tidak dijalankan. Wa huwa muttasifun biha, dan beliau senantiasa bersifat dengan sifat kenabian. Wa yataslimul amra binal mahdi, dan beliau menyerahkan urusan-urusan beliau itu kepada al-Imam Mahdi. Jadi beliau di akhir zaman nanti, na'am, beliau akan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh al-Imam Mahdi. Wa yakunul mahdi min ashabihi wa atba'ihi kasairi ashabil mahdi. Oleh sebab itu, na'am, al-Imam Mahdi ini nanti akan menjadi sahabat beliau, na'am, dan pengikut beliau seperti, na'am, pengikut al-Imam Mahdi yang lain. Intaha kalamus Safarini rahimahullah. Selesai perkataan al-Imam As-Safarini rahimahullah. Perkataan ini beliau sebutkan dalam kitab beliau Lawami'ul Anwar. Kemudian kita bacakan selanjutnya apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan hafizahullah dalam kitab ini. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan telah berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa Isa hayyun fis sama lam yamut ba'du. Dan Nabi Isa alaihi salam itu dalam keadaan hidup dan berada di langit. Nanti kita akan sebutkan ya, dalil-dalil ya, bahwasanya Nabi Isa alaihi salam itu diangkat ke langit. Nah, dalam keadaan hidup, dalam keadaan ditidurkan. Nam lam yamut ba'du, dan beliau sama sekali belum mati. Sebagaimana yang diyakini oleh Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wa idza nazala minas sama, dan apabila beliau turun dari langit, lam yahkum illa bil kitabi wa sunnah, maka tidaklah beliau berhukum kecuali dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dibawa oleh Al-Imam Mahdi rahimahullah, Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. La bi syai'in yukhalifu dzalik, tidak dengan sesuatu yang menyelisihi ya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menyelisihi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa qala aidan, dan beliau juga berkata, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Isa alaihi salam hayyun, Nabi Isa alaihi salam itu masih hidup. Wa qad tsabata fi sahih 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah sabit, telah sahih di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu fiikum ibnu maryam hakaman adlan wa imaman muqsita fayaksiru as-salib wa yaqtulu al-khinzir wa yad'a al-jizya. Akan turun ke tengah-tengah kalian di akhir zaman nanti ibnu maryam, Nabi Isa, Isa ibnu maryam, hakaman adlan wa imaman muqsita, sebagai seorang hakim yang adil, sebagai seorang imam yang adil. Fayaksiru salib, kemudian misi beliau berikutnya adalah sebagaimana yang telah kita sebutkan, na'am, tadi beliau akan menghancurkan salib. Wayaqtulal khinzir, dan beliau akan membunuh babi. Wayadua al-jizya, dan beliau akan meletakkan, na'am, al-jizya, na'am, upeti. Wa thabata fi sahih anhu, dan juga telah datang di dalam sahih tentang Nabi Isa alaihi salam, annahu yanzilu alal mana alal manaratil baydha syarqi dimaskin fa innahu yaqtulud dajjal. Bahwasanya Nabi Isa alaihi salam itu akan turun di menara putih. Jadi beliau ini akan turun di menara putih, yaitu di sebelah timur Damaskus. Ya, sebelah timur Damaskus. Fa innahu yaqtulud dajjal, dan bahwasanya beliau akan membunuh ad-dajjal. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, di antara hikmah atau misi ya turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman nanti, na'am, tidak hanya dia akan menghancurkan salib ya. Dia akan membunuh babi, meletakkan jizya, Naam, misi beliau juga di akhir zaman nanti adalah untuk membunuh Ad-Dajjal, sebagaimana yang telah kita bahas tentang permasalahan Ad-Dajjal. Kemudian di sini beliau Naam membawakan perkataan berikutnya, wa man faraqat ruhahu jasadahu lam yanzil jasaduhu minas sama wa idza uhya atau uhya fa innahu yaqumu min qabrihi. Di sini beliau menyebutkan logika, perlu kita Naam sedikit agak diperhatikan apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan di sini. Kata beliau, dan siapa yang telah berpisah ruh dengan jasadnya, ruh dengan jasadnya, jadi tak kala seorang itu meninggal, Naam, itu nanti ya ruhnya Naam akan dibawa oleh malaikat ke langit terlebih dahulu. Ini ruh seorang muslim. Naam, kita sebutkan atau kita bacakan hadis tentang ini karena ini untuk Naam menyebutkan kelebihan kekhususan Nabi Isa alaihi salam. Naam, untuk menyebutkan kekhususan Nabi Isa alaihi salam dibandingkan dengan kaum muslimin yang lain kalau beliau itu seandainya diwafatkan. Jadi barang siapa yang ruhnya berpisah dengan jasadnya, lam yanzil jasaduhu minas sama, maka jasadnya tidak akan turun dari langit, tapi ruhnya yang akan turun dari langit. Naam, dia akan dikembalikan ke jasad, kemudian nanti akan ditanyahi malaikat, malaikat munkar dan nakir. Kita sebutkan hadis tentang perjalanan ruh kaum muslimin. Naam, karena ini berkaitan dengan kelebihan atau kekhususan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa beliau itu Naam tidak diwafatkan? Naam, disebutkan dalam hadis al-Imam Ahmad dan al-Imam Abu Daud, al-Imam Nasa'i dan yang lain darinya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Muqbil di dalam kitabnya As-Sahihul Musnad mimma laisa fi sahihain. Dalam hadis yang sangat panjang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, nazala ilaihi malaikatun minas sama' baidul wujuh ka'annahum wujuhahum asyamsu." Kata Nabiuna sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang muslim itu Naam akan meninggal, akan berpisah dengan dunia ini dan menuju akhirah, nazala ilaihi malaikatun minas sama, maka akan turun beberapa malaikat. Malaikat di sini adalah malaikat rahmat. Naam, baidul wujuh, yang mereka memiliki wajah yang putih. Adapun kepada orang-orang kafir, malaikat yang turun bukan baidul wujuh, tapi namsudul wujuh. Wajah mereka hitam, ya bengis. Kemudian malaikat ini ka'annahum wujuhahum asyamsu. Malaikat ini yang turun dari langit, Naam, pada saat seorang muslim akan diwafatkan, wajah-wajah mereka itu Naam bersinar seperti matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, di mana mereka telah membawa kafan dari kafan-kafan surga. Wahunutun min hunutil jannah, dan mereka juga malaikat rahmat ini yang turun dari langit yang Allah Subhanahu wa tugaskan untuk mengambil atau membawa ruh seorang muslim setelah dicabut oleh malaikatul maut untuk dibawa ke langit. Nah, malaikat ini juga membawa wangi-wangian dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, sampai para malaikat ini Naam duduk ya di dekat Naam seorang muslim tadi yang ingin diwafatkan sejauh mata memandang. Summa yaji'u malakul maut alaihis salam, kemudian datanglah malaikat maut. Jadi sudah datang ya malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Ya. Naam, kemudian datanglah malaikat maut ya untuk mencabut ruh seorang muslim tadi. Hatta yajlisa inda ra'sihi, kemudian malakul maut tadi ya, malaikat pencabut nyawa tadi, dia duduk ya di dekat kepala kamu, di kepalanya Naam seorang muslim tadi. Kemudian dia mengatakan, ayyatuhan nafsut ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik. Ini diucapkan malaikatul maut kepada seorang muslim. Adapun kepada seorang kafir, na'am, malaikatul maut mengatakan ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek. Na'am, kemudian ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik. Nah, malaikat maut sebutkan ini kepada ruh seorang muslim. Ukhruji ila mahfiratin minallah waridwanin, keluarlah engkau, ya, keluarlah engkau menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun nih, kepada orang kafir, malaikat maut mengatakan ukhruji ila sakhatillah wa ghadabin, ya, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat maut ini, ya, fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fisqa'i. Kemudian keluarlah ruh seorang muslim tadi setelah dicabut, ya, malakul maut. Nah, proses keluarnya, na'am, ruh seorang muslim seperti tetesan air yang mengalir dari bibir tempat air minum. Kemudian fayakhudhuha, kemudian malaikat maut mengambil ruh itu. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfatu aynin. Kemudian tiba-tiba malaikat rahmat yang Allah utus dari langit tadi, ya, untuk membawa ruh seorang muslim yang sudah dicabut oleh malaikat maut, itu langsung mengambil ruh tadi yang sudah diambil oleh malaikat maut. Naam, diambil secara tiba-tiba, ya. Naam, tidak dibiarkan, ya, diambil malaikat maut sekejap mata. Hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dzalikal kafni wa fi dzalikal hunuti. Kemudian ruh tersebut, naam, diletakkan oleh malaikat yang Allah subhanahu wa ta'ala utus dari langit tadi, malaikat rahmat, dia letakkan di kafan yang telah di bawah tadi dan di minyak wangi tadi. Naam, wa yakhruju minha ka'atiyabi nafhati miskin. Kemudian keluar, ya, dari naam ruh yang telah dikafani tadi, itu bau yang sangat harum seperti bau misik. Kemudian setelah itu ruh ini, ya, dibawa oleh malaikatul maut, dibawa oleh malaikatul rahmat, dibawa, ya, menuju ke langit. Yang pertama adalah naam ke langit dunia. Kemudian malaikat rahmat tadi meminta izin kepada penjaga malaikat langit dunia, minta dibukakan, kemudian diizinkan sampai hatta yantahi ila sama'is sabi'ah, sampai ke langit yang ketujuh. Fayaqulu azza wa jal, kemudian di langit yang ketujuh Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan uktubu kitaba abdi fi illiyin, tuliskanlah, ya, sebuah catatan, sebuah kitab untuk hambaku di illiyin. Wa u'iduhu ilal ardi, kemudian kembalikanlah dia ke dunia, ya, kembalikanlah dia ke dunia. Fa inni minha khalaqtuhum wa minha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Maka sesungguhnya aku menjadikan, ya, manusia itu dari bumi, dari tanah, kemudian aku kembalikan mereka ke sana dan akan kubangkitkan lagi, naam, untuk yang kedua kalinya, atau akan dibangkitkan lagi di hari kiamat nanti. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, kemudian dikembalikanlah ruh tadi yang semula diangkat ke langit, dibawa ke langit, ya, kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya. Fayatihi malakan, kemudian datanglah dua malaikat yang sering kita dengar, ya, yang kita ketahui bahwasanya malaikat ini adalah malaikat munkar dan nakir. Ya, fayajlisan, kemudian dua malaikat ini duduk, ya, naam, di samping seorang muslim tadi. Dalam riwayat yang lain, ya, malaikat ini menggertak, ya, naam, dengan gertakan yang sangat kuat. Kemudian dia menanyakan man robbuk, siapa robmu. Kemudian, ya, jenazah ini atau ruh ini mengatakan fayakul rabbi Allah, robku adalah Allah. Kemudian ditanya lagi oleh kedua malaikat tadi, wa madinuk, naam, apa agamamu. Dia mengatakan dinil Islam, agamaku adalah agama Islam. Kemudian bertanya lagi malaikat munkar dan nakir, ma hadar rajul alladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang telah diutus di tengah-tengah kalian. Kemudian dia mengatakan, "Na'am hada Rasulullah." Dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala ila akhir hadis. Jadi perhatikan hadis tadi bahwasanya ruh seorang muslim nanti ketika dia akan diwafatkan, setelah dicabut oleh malaikatul maut, itu dibawa terlebih dahulu ke langit, ya, kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya. Nah, perhatikanlah Nabi Isa alaihi salam, na'am, itu berbeda, ya. Jadi beliau diangkat ke langit, na'am, itu ruh dan jasad. Ini kelebihan beliau, berbeda dengan kaum muslimin. Jadi kalau seandainya yang ke langit itu cuma ruh beliau, kemudian jasad beliau di bumi, mati beliau disalib, maka tidak ada kelebihan beliau, tidak ada kekhususan beliau dengan kaum muslimin yang telah diwafatkan. Jadi ini diantara kekhususan beliau. Jadi beliau ke langit itu tidak hanya ruhnya, tapi ruh dan jasad. Jadi ini yang dimaksudkan oleh beliau. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan atau kita bacakan. Pak, insya Allah nanti kita akan bacakan apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan Habibullah pada kitab ini. Wallahu ta'ala bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.